Action. Kau pergi tinggalkan aku, tak pernah bilang-bilang kepadaku. Kau hanya bisa sakiti perasaanku. Bungkus tu apa? Bungkus tu apa? Kat? Iya.